Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنِ اهْتَدَى بِسُنَّتِهِ وَسَارَ بِنَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ جَمَعَ صَلَاةَ مَغْرِبَ أَعَزَّكُمُ اللَّهُ. Pertama, mari kita memperbanyak syukur dan memperbanyak pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai limpahan nikmat dan karunia kepada kita, termasuk duduknya kita bermajlis di tempat yang mulia ini adalah nikmat yang sangat besar, yang sepantasnya kita memuji dan mensyukuri nikmat tersebut. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini kita akan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait dengan berbuat baik kepada tetangga. Berbicara masalah berbuat baik kepada tetangga, selain disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang cukup banyak, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 30-an, ya, kurang lebihnya nanti dicek. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa jaridzil qurba wa jaril junub. Al ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memenuhi hak-hak. Hak-hak siapapun itu secara bertingkat. Dari yang paling besar. Yang harus kita tunaikan. Yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Di awal Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan janganlah mensekutukan sesuatu pun dengannya. Perintah beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah memerintahkan untuk kita menunaikan hak Allah, kemudian terkait dengan hak manusia bertahap. Dari yang paling tinggi yaitu hak orang tua, wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua maka berbuat baiklah. Maka setelah Allah hak orang tua. Adapun hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah bagian daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menyampaikan risalahnya, menyampaikan tugas ibadah tadi itu. Setelah berbuat baik kepada orang tua, wabil walidain ihsana wabidzil qurba, dan kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. orang tua, kerabat. Kemudian wal yatama, berikutnya lagi anak-anak yatim. Berikutnya lagi wal masakin, orang-orang miskin. Kemudian berikutnya lagi wajaril qurba wajaril junubi, tetangga. Tetangga, ya. Tetangga, baik tetangga yang ada hubungan kedekatan, apakah itu kedekatan dari sisi tempat, bagaimana insyaallah nanti akan kita sebutkan di antara hadis-hadisnya, atau tetangga yang memiliki kedekatan, yaitu kedekatan nasab, sudah tetangga, kerabat lagi. Wajaril junubi, kemudian tetangga yang jauh, bertahap. Nah, dan seterusnya. Intinya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwasannya Islam sangat memberikan perhatian terhadap tetangga. Terlebih lagi kalau kita nanti membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunjukkan bagaimana perhatian Islam terhadap hak-hak tetangga ini. Maka kita sebagai orang, seorang muslim, seorang mukmin, terlebih lagi kita yang nampak sebagai orang-orang yang rajin datang ke masjid, ikut majelis taklim, tentu sikap kita kepada tetangga itu harusnya lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang tidak seperti ini. Mereka ya belum tahu dari satu sisi. Dari sisi lain juga keterkaitan dengan masjid kurang. Masa yang sergap ke masjid, yang biasa ikut majelis taklim, masa dari sisi sikap, dari sisi tingkah laku, masa lebih jelek? Kan harusnya tidak demikian. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berupaya untuk memperbaiki diri kita sendiri-sendiri secara bertahap, sedikit demi sedikit, baik memperbaiki hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kita perbaiki hubungan dengan sesama pun demikian. Nah, tayyib, kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah, pembahasan terkait dengan berbuat baik dengan tetangga ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini dalam sekian banyak bab. Cukup banyak bab yang berisi terkait dengan berbuat baik dengan tetangga ini. Kita akan ringkaskan ya, ambilkan beberapa poin yang kita anggap sebagai cukup ya. Karena juga sebagian hadis berulang ya, meskipun melalui jalur yang berbeda ada sedikit perbedaan-perbedaan, tapi kita fokus ambil salah satunya saja. Baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang pertama yang kita baca ya, kita hadis yang pertama kita bacakan secara utuh ya riwayatnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Ismail ibnu Abi Wais. Imam Bukhari mengatakan telah menyampaikan kepada kami Ismail ibn Abi Wais. Ini guru, salah satu daripada guru Imam Bukhari. Qala, kemudian gurunya tadi mengatakan haddatsani Malik, telah menyampaikan kepadaku Malik ya, an Yahya ibn Sa'id, dari Yahya ibn Sa'id. Qala, Yahya ibn Sa'id mengatakan akhbarani Abu Bakr ibn Muhammad, telah menceritakan kepadaku Abu Bakar ibn Muhammad an Amrah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi ini hadis melalui jalur sahabiyah ya, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhai beliau. Ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, mazala Jibrilu alaihi salam yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuh. Kata Nabi SAW, Jibril terus menerus memberikan wasiat kepadaku terkait dengan tetangga. Kata Nabi, Jibril terus menerus memberikan wasiat kepadaku terkait dengan tetangga. Hatta dhonantu, sampai-sampai aku menduga, annahu sayuwarrisu, sampai-sampai aku mengira, menduga, bahwasannya tetangga itu sampai bisa mewarisi harta tetangganya. Sampai-sampai aku mengira bahwasannya tetangga bisa mewarisi harta tetangganya. Maksudnya, Jibril itu berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik ke tetangga, terus. Seolah-olah tetangga itu saking dekatnya, seolah-olah bisa nanti itu mengambil waris. Ini seolah-olah, tapi hakikatnya enggak. Waris, tertentu. Nah, baik. Intinya di sini menunjukkan bahwasanya perhatian Islam terhadap tetangga itu sangat besar. Sangat besar. Kemudian, hadis yang lainnya, yang diriwayatkan dari sahabat Abu Syuraih Al-Khuzai. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jari." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, hari kebangkitan, maka hendaklah dia itu berbuat baik kepada tetangganya. Kalau kita memperhatikan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengkaitkan antara berbuat baik dengan tetangga dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau seseorang itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari pembalasan, bahwasanya segala sesuatu akan dibalas, maka hendaklah dia itu berbuat baik kepada tetangganya. Kenapa? Karena balasan nanti di akhirat yang akan diterima oleh seseorang itu banyak terkait dengan sikap dia terhadap tetangganya. Sekali lagi, kenapa dikaitkan berbuat baik dengan tetangga? Itu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari pembalasan. Karena balasan yang akan diterima oleh seorang hamba nanti di akhirat, apakah itu balasan kebaikan berupa pahala? Surga, tingkatan yang tinggi di surga. Ataukah balasan berupa kejelekan, siksa? Itu tergantung atau sangat banyak terkait dengan tetangga. Kenapa? Sebagaimana kita tahu, pahala dan siksa itu selain terkait dengan bagaimana ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, juga terkait dengan bagaimana sikap kita dengan sesama. Nah, sesama yang paling sering, maksudnya sesama adalah manusia, yang paling sering kita jumpai, yang paling sering kita bergaul dengannya adalah tetangga. Jadi, ini terkait dengan pergaulan yang sering. Oleh karena itu, di sini ada pandangan sebagian dari ulama kita. Tetangga itu tidak hanya terbatas kepada terkait dengan tempat tinggal, singgah. Tetapi sebagian ulama berpandangan tetangga di sini adalah jar. Itu adalah yang mengitari dia, di sekeliling dia. Ya, dalam banyak kesempatan. Dalam amal, dalam kerja, tugas. Maka di sekeliling tempat dia kerja, orang-orang di sekitarnya itu adalah tetangga dia. Ketika itu. Seorang itu di pasar. Jualan di pasar. Orang-orang di sekitarnya itu adalah tetangga dia. Orang yang ditugaskan di kantor. Maka ketika dia di kantor itu, orang-orang yang di sekitar dia itu adalah tetangga bagi dia. Nah, ini pandangan sebagian ulama yang memberikan makna al-jar, tetangga itu tidak hanya terkait dengan tetangga, terkait dengan tempat tinggal menetap. Tetapi bagaimana aktivitas dia sehari-hari. Kenapa? Karena tadi yang kita sebutkan, bahwasanya pahala yang dia dapatkan, atau hukuman yang nanti akan dirasakan, itu sangat terkait dengan bagaimana sikap dia terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kalau dia berbuat baik dengan orang-orang di sekitarnya, maka balasan kebaikan pun akan semakin menumpuk, akan semakin banyak, akan semakin melimpah. Tetapi kalau dia berbuat jelek dengan orang-orang di sekitarnya, ya, menzalimi dan jahat kepada orang-orang di sekelilingnya, maka siksaan yang akan dia terima, ya, itu pun akan semakin besar. Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, perhatikan tetangganya. Berbuat baiklah dia kepada tetangganya. Nah, maka ikhwani fiddin a'azzakumullah, ini sesuatu yang hendaknya kita perhatikan. Kemudian yang dimaksud tetangga itu apa? Ini kita sebutkan salah satu riwayat. Kalau tadi adalah pandangan secara umum sebagian ulama kita. Di sana ada riwayat terkait dengan tetangga yang maksudnya adalah tetangga tempat tinggal yang kita sebutkan. Riwayat dari Al-Hasan, seorang tabi'in, ya, tabi'in berarti generasi kedua setelah generasi sahabat. Annahu su'ila anil jar, bahwasanya beliau pernah ditanya tentang siapa yang dimaksud dengan tetangga itu. Qal, kemudian beliau menjawab, arba'ina daran amamahu wa arba'ina khalfahu wa arba'ina an yaminih wa arba'ina an yasari. Kata Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud tetangga itu adalah 40 rumah di depanmu, di depannya, ya, 40 rumah di belakang dia, 40 rumah di samping kanan dia, dan 40 rumah di sebelah kiri dia. Ini kurang lebihnya. Nah, ini kalau terkait dengan tadi tetangga dalam hal tinggal. Hadis ini atau riwayat ini hadis yang hasan. Tayyib, ala kulli hal. Di sini menunjukkan bahwasannya yang namanya tetangga itu bukan hanya yang samping kiri kanan dekat. Bisa jadi jauh, tetapi semakin dekat semakin besar hak dia. Sebagaimana nanti akan kita baca riwayat-riwayatnya. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan yang seharusnya dirasakan oleh seorang tetangga dari tetangganya. Seharusnya. Itu dia merasa aman, merasa tenang. Bukan sebaliknya. Ya. Seorang tetangga seharusnya, selayaknya dia itu merasa aman, merasa tenang, merasa tentram. Maka kalau justru ketika dia di rumahnya merasa terancam, atau ketika dia pergi pun merasa tidak aman, barangkali nanti ada barangnya yang dicuri atau semisalnya, atau barangkali istrinya malah diganggu dan semisalnya, anak-anaknya dinakali misalnya, maka ini berarti tetangga yang jelek. Disebutkan ya, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya tentang zina, terkait dengan perbuatan zina dan terkait dengan mencuri. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat beliau ini ya, tentang zina, maka para sahabat mengatakan haramun. Ya, jelas para sahabat menjawab zina perbuatan yang haram. Ya. Haramahullahu wa rasuluh. Allah dan rasulnya telah mengharamkannya. Ini jawaban para sahabat ketika Nabi bertanya bagaimana tentang zina. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la an yazniyar rajulu bi asri niswatin aisar alaihi min an yazniya bi imra'atin jarihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan jawaban para sahabatnya tadi. Sungguh ya, seseorang berzina dengan 10 orang wanita. Berzina dengan 10 orang wanita. Ini dosanya lebih ringan dibandingkan dengan berzina dengan seorang wanita dari tetangganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh seseorang itu berzina dengan 10 orang wanita yang jauh maksudnya, ini dosanya lebih ringan dibandingkan dengan seseorang itu berzina dengan seorang wanita tetangganya atau istri daripada tetangganya. Kemudian sa'aluhum atau sa'alahum anis tariqah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada sahabat beliau tentang mencuri. Maka para sahabat pun menjawab haramun harramahullahu wa rasuluh. Itu sesuatu yang haram. Allah dan rasulnya telah mengharamkan. Jawab para sahabat. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menekankan lagi. La an yasriqa min asrati ahli abyatin aisar alaihi min an yasriqa min baiti jari. Seseorang mencuri dari 10 rumah yang jauh, itu dosanya lebih ringan dibandingkan dengan mencuri 1 rumah milik tetangganya. Nah, jadi sebagaimana nanti akan kita lihat, bagaimana hendaknya kita berbuat baik kepada tetangga, sini diancam bahwasanya dosa yang dilakukan oleh seseorang kepada orang yang dekat, dosanya itu lebih besar dibandingkan dengan kalau dosa itu dilakukan kepada orang yang jauh. Kemaksiatan ya, yang dilakukan seseorang kepada tetangganya, kejahatan yang dilakukan kepada tetangganya, itu dosanya lebih besar 10 kali lipat. Berdasarkan hadis ini, 10 kali lipat atau lebih daripada kejahatan yang dia lakukan kepada orang yang jauh. Maka dari sini juga, para ulama mengatakan, semakin dekat hubungan seseorang, semakin dekat hubungan seseorang, kemudian dia berbuat zalim kepada orang yang dekat itu, maka semakin besar dosanya. Jadi dosa itu semakin besar terkait dengan kepada, tergantung juga kepada siapa dosa itu dilakukan. Kejahatan itu dilakukan. Semakin dekat hubungan, ya, semakin dekat hubungan seseorang ya, yang dia jahati, ya, semakin dia itu apa namanya, kejahatannya itu ketika dilakukan dengan orang yang semakin dekat hubungannya, maka dosanya semakin besar. Dosa yang dilakukan kepada orang yang tidak dikenal, ya, itu tidak seberapa dibandingkan dengan dosa yang dilakukan kepada orang yang dikenal, teman. Dan akan lebih besar lagi kalau dilakukan kepada tetangganya. Akan lebih besar lagi kalau dilakukan kepada kerabatnya. Apalagi kalau sudah kerabat, tetangga dekat lagi. Nah, akan semakin besar. Demikian juga kebaikannya. Kita ingat ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan terkait dengan sedekah. Sedekah ini lebih baik mana? Kepada orang miskin yang jauh ataukah yang masih ada hubungan kekerabatan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwasanya yang terbaik itu akan lebih baik kalau diberikan kepada orang yang masih ada hubungan kekerabatan. Kenapa kata Nabi Shallallahu Wasallam? Karena dalam sedekah itu terkandung unsur dua perkara. Sodaqotun wasilatun. Terdapat unsur sedekah iya, menyambung kekerabatan juga iya. Baik. Dikatakan oleh para ulama terkait dengan hadis yang tadi kita baca. Berbuat jahat kepada tetangga. Kenapa lebih besar dosanya? Menzinai istrinya tetangga. Mencuri hartanya tetangga. Kenapa lebih besar dosanya? Karena iya, tetangga itu lebih mudah melakukan kejahatan-kejahatan ini. Kenapa? Karena dia tahu kebiasaan tetangganya. Oh, jam segini pergi ke kantor, pulangnya nanti jam segini. Oh, jam segini aktivitasnya ini. Oh, jam segini itu rumahnya kosong. Jam segini itu biasanya pada tidur dan seterusnya. Paham? Sehingga tahu apa ya? Waktu-waktu lengahnya mereka. Kalau waktu-waktu lengah itu dipakai untuk menjahati tetangganya, maka ini lebih besar dosanya. Kenapa? Sebagaimana juga yang tadi kita sebutkan, tetangga itu harusnya merasa aman dengan orang-orang di sekitarnya. Harusnya dia merasa tenang, merasa tentram dengan orang-orang sekitarnya, bukan sebaliknya. Merasa was-was, khawatir, senantiasa terganggu. Itu berarti dia tidaklah memiliki tetangga yang baik. Nah, dan orang tetangga yang biasa mengganggu seperti ini malah membuat nyaman, membuat tidak nyaman tetangganya, membuat tetangganya selalu khawatir. Kalau pergi khawatir nanti mbok dicolong apanya, diambil apanya. Ya, karena biasa ini mengambil barang orang lain misalnya. Atau merusak ini, merusak itu. Maka dosanya menjadi lebih besar. Karena harusnya dia itu menjaga, justru malah merusak. Ya. Kalau istilah kita, pagar malah makan tanaman. Harusnya dia memagari, melindungi, mengayomi, justru malah merusak. Justru malah mencelakakan. Nah, maka dosanya lebih besar. Kenapa? Karena juga cenderung biasanya tetangga itu lebih dipercaya. Lebih dipercaya. Dipercaya malah khianat. Makanya ada unsur di situ juga. Itu khianatnya tetangga yang seperti itu modelnya. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau kita ingin berbuat baik kepada tetangga. Sementara tetangga kita itu banyak. Yeah. Ingin memberikan oleh-oleh, tapi kita pergi kalau oleh-oleh tetangganya banyak. Kalau buat semua tetangga ya budgetnya tidak ada. Yeah. Atau kalau beli sedikit lah terus yang dikasih yang mana? Maka di sini ada bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innali jarain." Wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga. "Fa ila ayyuhuma uhdi?" Ke yang mana, ya, aku memberikan hadiah? Kepada yang mana aku memberikan hadiah? Qal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, "Ila aqrabi ikl ila aqrabihima minkababan." Kepada ya yang terdekat pintunya denganmu. Ya, yang terdekat pintunya dengan rumahmu. Nah, yang pintunya itu paling dekat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara umum dari hadis ini ya, diambil pelajaran bahwasanya jika tidak memungkinkan ya berbuat ihsan, memberikan hadiah, oleh-oleh atau semacamnya kepada semua tetangga yang ada ya, maka diutamakan yang paling dekat. Diutamakan yang paling dekat. Baik. Nah, yang paling dekat itu di zaman sekarang ini itu kadang tidak seperti dulu. Terkhusus setelah munculnya perumahan-perumahan. Ya. Sebagaimana kita tahu, apalagi kota-kota yang besar ya, rumah-rumah yang elit gitu ya barangkali. Barangkali, apa namanya, dengan rumah yang terdekat, itu dia tidak kenal. Tidak kenal sama sekali. Ya. Terdekat dalam hal ini, ternyata ungkur-ungkuran. Apa ya, saling membelakangi. Ya. Beda jalan atau beda gang. Ya. Padahal dekat, nempel rumahnya. Tapi tidak pernah kenal, tidak kenal yang di belakang rumah itu sih, rumahnya siapa, orang mana, namanya siapa, dan seterusnya tidak kenal sama sekali. Karena gangnya atau jalannya itu panjang barangkali. Jadi kalau mau ke situ itu malah jauh, apalagi kalau perumahan yang berbeda. Nempel kan ada model perumahan yang nempel, ya, satunya ikut perumahan A, satunya ikut perumahan B. Kalau mau perumahan A meskipun nempel cuman jeda tembok-tembok perumahan, ya, cuman karena terhalang tembok itu, ya tidak kenal sama sekali. Kalau mau ke situ harus keluar perumahan, jauh. Nanti masuk lagi perumahan, padahal sama-sama di belakang. Jadi jauh sekali. Padahal kalau dari sisi jarak, berdekatan. Cuman tidak saling mengenal. Nah, maka yang menjadi inti di sini, makanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan keterangan terkait dengan pintu. Terkait dengan pintu. Makanya Nabi mengatakan, "Ila aqrabihima minkibaban." Ya, kepada yang pintunya itu paling dekat dengan. Maknanya apa? Pintu itu adalah yang sering dijadikan sebagai keluar masuk. Keluar masuk. Maksudnya, seseorang itu lih tahu berangkatnya, perginya. Ya. Orang yang seperti ini, tetangga yang seperti ini, kalau dia pergi kita tahu, kalau dia pulang juga kita ngerti. Gampangannya, sering terawasi rumahnya. Dia ya bisa ngawasi rumah kita, ya sama-sama. Dia memperhatikan, maksudnya bisa ya mengetahui kebiasaan kita pulang, pergi, kosong, dan seterusnya. Dia tahu. Nah, maka inilah yang paling dianggap paling dekat. Ya, paling dekat. Bisa di depannya atau di samping kiri kanannya. Nah, intinya, yang dia itu kalau keluar sama-sama keluar ketemu, ya intinya kayak gitu. Pada baik keluarnya, sama-sama mereka keluar, ketemu di luar. Nah, atau ketika tetangga keluar, kita lihat. Kita, tetangga pulang, kita juga bisa tahu. Ini yang terdekat. Maka kalau kita tidak bisa ya memberikan kebaikan kepada semua tetangga, maka ini yang diutamakan. Yang terdekat, kemudian yang terdekat dan terdekat berikutnya. Ini bertahap. Nah, makanya ini juga ada riwayat, meskipun riwayat ini lemah, tetapi semakna dengan riwayat ini. Kalau riwayat yang tadi sahih, nah ini kita bacakan riwayat yang ada sisi kelemahan, tetapi semakna dengan ini, yang maknanya lebih jelas, gitu ya, lebih jelas. Disebutkan dalam riwayat, Sami'tu Abu Hurairah taqala, ya, Abu Hurairah mengatakan, wala yabda bijarihil aqsa qabla al-adna. Abu Hurairah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, janganlah memulai dari tetangganya yang lebih jauh sebelum tetangganya yang lebih dekat. Ya. Walakin yabda bil adna qabla al-aqsa. Tetapi hendaklah dia memulai dari yang paling dekat sebelum dia menjangkau yang lebih jauh. Dari sisi makna benar, meskipun dari sisi sanad ada sisi kelemahan, tetapi semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan sebelumnya. Nah, intinya prioritas adalah terkait dengan kedekatan. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan perkara yang perlu kita perhatikan, atau sejauh mana perhatian kita kepada tetangga. Sejauh mana hendaknya kita itu memberikan perhatian kepada tetangga kita. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari sahabat Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu allazi yashba' wa jaruhu ja'i'." Ya. Kata Nabi, "Bukanlah seorang yang beriman. Bukanlah seorang yang beriman yang dia kenyang sementara tetangganya kelaparan." Ya. Kata Nabi, "Tidaklah seorang yang beriman yang dia itu kenyang sementara tetangganya kelaparan." Nah, riwayat ini sahih. Bukanlah orang yang beriman, maksudnya di sini bukan berarti dia orang yang keluar Islam, orang kafir, enggak. Yang dimaksudkan di sini, lafaz-lafaz seperti ini adalah menunjukkan tentang beratnya perbuatan ini, ya. Tidak, bukan sesuatu yang ringan. Dan yang dimaksudkan tidaklah beriman, maksudnya tidaklah sempurna keimanan seseorang. Banyak bagian keimanan yang hilang kalau orang sampai berbuat seperti ini. Yaitu ketika dia sendiri kekenyangan, sementara ada di antara tetangganya itu yang kelaparan. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama kita. Apakah setiap kondisi seperti ini ataukah gimana? Dikatakan jika dia memiliki kelebihan yang bisa diserahkan kepada tetangganya yang kelaparan itu, kemudian dia tidak memberikannya, maka ini yang berdosa dengan ancaman seperti yang ada di dalam hadis ini. Tapi kalau dia sendiri kenyang, tetapi pas-pasan, ya memang cukupnya untuk dia dan keluarganya saja. Bisa kenyang. Sementara keluarga, tetangganya lapar. Dia gak bisa memberikan sesuatu apapun. Ya karena memang sudah terbatas. Untuk keluarganya sendiri saja sudah pas-pasan gitu. Maka yang seperti ini kata para ulama tidak masuk dalam hadis ini. Jadi tidak semua orang yang kenyang ya. Tetapi yang kenyang dia ada kelebihan, tetangganya lapar kok. Ya. Dibiarkan, ini yang mendapatkan dosa dengan ancaman yang besar ini. Ketika Nabi mengatakan laisal mu'min, ini menunjukkan ini adalah perbuatan dosa besar. Sama seperti laisa minna, tidaklah termasuk golongan kami. Ini ancaman yang sangat berat. Maka menunjukkan ini perintah dari syariat agar kita itu memiliki perhatian terhadap tetangga kita. Kita perhatikan ya, tetangga kita apakah dia memang berkecukupan atau tidak. Barangkali kita melihat tetangga kita ini kok kayaknya kalau kita melihat tetangganya itu bekerja, pulang pergi kerjaannya jelas, nampak. Atau dari sisi ya apa yang dimakan anak dan seterusnya nampak, ya tidak masalah. Tapi barangkali ini kita perhatikan tetangganya kok lama, tidak di rumah terus, nganggur. Nah, barangkali diperhatikan, jangan-jangan kekurangan, jangan-jangan kekurangan dan seterusnya. Tapi kalau di rumah terus, tapi ternyata tabungannya banyak ya, habis dapat pesangon yang besar ya, tidak masalah, ya kan? Pesangonnya besar, ya kan? Baik, barakallahu fikum. Nah, intinya perlu memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, terlebih lagi kalau mengganggu, ya. Seperti tadi, makanya menjadi sangat besar dosanya itu kalau malah memberikan gangguan, ya. Memberikan gangguan kepada tetangga. Nah, tayyib kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya yang menunjukkan tentang bagaimana meruginya, ya. Orang yang dia itu berbuat buruk, berbuat jelek, mengganggu tetangganya. Meskipun barangkali dia banyak melakukan ibadah. Dikatakan, atau ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar. Wahai Rasulullah, si fulana, dia sholat malam, ya. Dia di siang hari puasa, wa taf'alu wa tasaddaq, melakukan ini, melakukan itu, bersedekah, tetapi, wa tu'zi jiranaha bilisaniha, tetapi dia mengganggu tetangganya dengan lisannya, ya. Sering mencela, mencemooh, mencaci, mengejek, ya. Menyakiti tetangganya dengan lesannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan la khaira fiha. Orang seperti tidak ada kebaikannya. Hiya min ahli nar, dia termasuk penduduk neraka. Meskipun tadi salat malam, kalau malam hari banyak salat, kalau siang hari berpuasa, dia termasuk penduduk neraka. Tapi bukan berarti kafir loh ya di sini, ya. Nah, maksudnya dia diancam masuk neraka. Kemudian qalu. Kemudian ada yang bertanya lagi. Wa fulanah tusalli al-maktubah wa tasaddaq bi aus bi aswarin wa la tu'zi ahadan. Sementara ada satu orang lagi, seorang wanita lagi, yang dia itu hanya sholat wajib saja. Ya, tidak banyak sholat sunnah. Dan tidaklah bersedekah kecuali sesuatu yang barangkali dianggap remeh sepele. Nah, di aswar, aswar itu bagian dengkil kambing atau apa yang di bawah lutut sedikit gitu, ya dagingnya sedikit lah. Intinya, kalaupun sedekah, ya sesuatu yang barangkali tidak banyak. Berbeda dengan orang tadi. Malam hari sholat malam, otomatis kalau banyak melakukan sholat malam, sholat wajibnya ya terjaga. Ya. Siang hari puasa, kalau puasa sunnah aja dikerjakan, apalagi puasa wajib. Ya. Banyak sedekah ini itu. Tetapi karena mengganggu tetangga, padahal hanya dengan lesannya, menyakiti tetangga dengan lesannya, kata Nabi tidak ada kebaikan pada diri. Sementara yang satunya lagi, dia hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Tidak banyak melakukan amalan sunnah. Kalaupun melakukan amalan sunnah, ya tidak banyaklah. Tetapi dia tidak pernah mengganggu siapapun, tidak pernah menyakiti siapapun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah. Dia termasuk penduduk surga. Ini dikuatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dijelaskan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang barangkali sering kita dengar terkait dengan orang yang bangkrut. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Manil muflis?" Siapa sih orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, "Man la dirham lahu wala mata." Orang yang enggak punya harta, enggak punya apapun lah. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukan bangkrut di dunia yang dimaksudkan, tapi bangkrut di akhirat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muflisa min ummati." Ya. Seorang bangkrut yang berasal dari umatku itu adalah, umatku yang bangkrut itu adalah, ya'ti yaumal kiamat, yang dia nanti pada hari kiamat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bi sholatin wa sawmin wa zakatin, dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa. Bukan hanya yang wajib, yang sunnah pun iya. Tapi, ya'ti. Tetapi, waqad syatama hadha, wa akhadha mala hadha, wa dharaba hadha, wa qadzafa hadha. Tetapi dia banyak mengganggu, menyakiti orang lain. Dia memukul yang orang satunya. Ya. Mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Ya. Kemudian mengejek, mencela saudaranya. Menuduh, memfitnah saudaranya. Dan seterusnya banyak melakukan kejelekan kepada orang lain. Maka disebutkan dalam hadis itu, maka ukhidat min hasanati, diambil dari kebaikan-kebaikannya. Kebaikannya itu diambil untuk diberikan kepada orang-orang yang pernah dijahati ini. Ya. Pahala dia dibagikan kepada orang-orang yang dulunya disakiti. Kalau kebaikannya sudah habis, pahala dia sudah habis, sementara masih ada orang-orang lain yang dia ganggu, yang dia sakiti, kan udah gak bisa memberikan kebaikan. Maka dosanya orang-orang yang disakiti ini akan ditimpakan kepada dirinya dan akan dimasukkan kepada neraka. Akhirnya apa? Dia tidak memiliki kebaikan, tidak memiliki pahala, pahalanya habis, justru malah ketambahan dosa. Inilah. Yeah. Pahalanya bukan berarti dia tidak punya pahala, habis pahalanya. Buat nyaur utang. Nah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selain kita berupaya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, karena itu adalah kuncinya, kita pun harus berupaya memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Bahkan juga sebagai penutup barangkali, termasuk kalau ternyata tetangga kita itu adalah orang kafir. Orang kafir. Disebutkan dalam riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Atau di sini dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ya. Suatu ketika, ya. Ya. Menyembelih seekor kambing. Kemudian berkata kepada pembantunya, "Ya gulam, idza faraqta fabda bijarinal yahudi." Jika kamu sudah selesai, maksudnya anak-anaknya ini, kebutuhan keluarganya sudah selesai, mulailah dengan tetangga Yahudi kita. Maksudnya perkasihkan, jangan lupa kalau bahasa kita, jangan lupa tetangga kita yang Yahudi itu. Dikasih juga. Maka kemudian ada seseorang yang bertanya, al-Yahud aslahakallah, apakah kita akan memberikan kepada Yahudi? Ya. Semoga Allah memperbaikimu, maksudnya dianggap ini sebagai sikap yang salah. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, "Inni sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat terkait dengan tetangga, hatta khasina an ruina annahu sayuwarisuna. Naam. Seperti hadis yang pertama tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat terkait dengan tetangga hingga kami itu khawatir an yu'ina an ru'ina ya. Au ru'ina annahu sayuwarisuhu. Atau kita memandang bahwasanya tetangga itu akan mewarisi tetangga yang lainnya. Maksudnya saking dekatnya. Maka termasuk, maka hadis ini menunjukkan berbuat baik kepada tetangga itu termasuk tetangga yang kafir sekalipun. Nah, dan sebagaimana kita tahu ya, apa namanya, kita tidaklah dilarang untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir sebagaimana pembahasan yang pernah kita bahas. Itu barangkali yang bisa kita pelajari dalam kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.